من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram pada pembahasan Kitabul Jami' bab tentang zikir dan doa. Pertemuan terakhir kita kemarin masih dalam uraian atau penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang hadis yang ke-11 dan 12. Hadis ke-11 adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-du'a'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian hadis ke-12-nya, ini hadis yang dhaif, berbunyi "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah inti dari ibadah. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa riwayat ini meskipun lemah namun secara makna masuk ke dalam hadis yang sebelumnya yang berbunyi inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa du'a'u du'a'ani, doa ada dua. Yang pertama du'a'ul ibadah, wa huwa dzikrullah wa tauhiduhu wa ta'atuhu, doa ibadah. Ini yang pertama, yaitu dzikrullah, mengingat Allah dan mentauhidkannya serta menaatinya. Wa du'aul mas'alah, yang kedua adalah doa mas'alah, wa huwa talabul hajati minallahi azza wa jal, yaitu memohon atau meminta segala kebutuhan dari Allah azza wa jal. Jadi secara umum doa ada dua, doa ibadah dan doa mas'alah. Wa du'a'u binaw'aihi huwal ibadah, doa dengan kedua macamnya tadi semuanya adalah ibadah. Sawa'un kana du'a mas'alatin, sama saja apakah doa itu doa mas'alah, ka rabbighfirli warhamni wa anjini warzuqni, seperti misalnya seseorang mengucapkan rabbighfirli, ya rabb berikan ampunan kepadaku, warhamni rahmatilah aku, wa anjini selamatkan aku, warzuqni berikan rezeki kepadaku. Au doa ibadah ataupun doa ibadah. Seperti apa? Kalhamdi wassalati wassaum, seperti memuji Allah, kemudian salat, saum, fa innahu doa. Itu juga masuk kategori doa. Nah, fa innal musalli innama shalla yatlubu, karena sesungguhnya orang yang salat ketika dia salat pada hakikatnya sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna masama yatlubu, dan orang yang saum ketika dia saum maka hakikatnya juga meminta. Wa inna mahajja yatlubu, demikian juga seseorang yang melakukan ibadah haji. Ketika dia melakukan ibadah haji, maka pada dasarnya dia sedang meminta. Fahuwa bihajjihi au salatihi au shaumihi au istighfarihi au tasbihihi innama fa'ala hadza yatlubu tsawaba minallah. Yarju minhu tsawab. Yuridu minhu tsawab subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang dengan hajinya, salatnya, saumnya, istighfarnya, tasbihnya, sesungguhnya ia sedang meminta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua doa itu hakikatnya adalah yatlub al-hajah min Allah, meminta ya segala kebutuhan kepada Allah azza wa jalla. Baik bentuknya doa ibadah seperti sholat, haji, saum dan seterusnya, atau bentuknya memohon ampun, istighfar, atau memohon rejeki ya, atau memohon rahmat dan semisalnya. Fahuwa da'in fil haqiqati, maka orang yang melakukan ibadah apapun itu, sholat, haji, saum, da'in fil haqiqah, pada dasarnya adalah sedang berdoa. Fal musalli da'in, ussaim da'in, wal hajj da'in. Orang yang sholat, dia adalah orang yang sedang berdoa. Orang yang saum juga sama, berdoa. Orang yang haji juga sama, orang yang sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Wa hakadha man sa'ala bil lafzi ka igfirli warhamni wa anjini warzuqni fahuwa sa'ilullah aydan fahuwa da'in. Demikian juga orang yang meminta secara langsung kepada Allah dengan lafad igfirli, ya Allah berikan ampunan kepadaku, warhamni rahmatilah aku, wa anjini selamatkan aku, warzuqni berikan rezeki kepadaku, fahuwa sa'ilullah aydan, maka dia juga orang yang sedang meminta kepada Allah. Fahuwa da'in, maka dia adalah orang yang sedang berdoa. Qala fad-du'a'u sawa'un kana du'a ibadatin kas-salati was-saum aw du'a mas'alatin kaghfirli warhamni huwal ibadah. Maka doa kesimpulannya sama saja apakah doa ibadah seperti salat, saum, atau doa mas'alah seperti ucapan ighfirli warhamni huwal ibadah. Semuanya adalah ibadah. Nah. Jadi jelas sampai di sini apa yang disampaikan oleh Syekh. Berikutnya fal iktsaru min hadza wa min hadza iktsar min al ibadah. Maka memperbanyak doa ini, doa mas'alah atau doa itu, doa ibadah, berarti memperbanyak dari melakukan ibadah. Wa yanbaghi lil mu'min alla yamalla wa alla ya'jaz wa alla yadh'af. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk tidak bosan, tidak apa merasa lemah ya, dan tidak merasa tidak mampu. Wa an yakthura min ad-du'a fa huwa khairun fa huwa ala khairin fa ujiba ala ala du'aihi. Dan seorang mukmin hendaknya memperbanyak doa ya, karena dengan itu dia berada di atas kebaikan dan akan diijabah doanya. Ini yang paling penting untuk kita lakukan, kita perhatikan ya, perbanyaklah berdoa. Entah itu dalam bentuk ibadah pelaksanaannya seperti sholat, saum ya, atau dalam bentuk masalah permintaan secara langsung, memohon ampun, taubat ya, dan seterusnya. Dan jangan sampai kita merasa bosan merasa tidak mampu dan merasa lemah. Nah, sebab ketika kita terus berusaha memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, maka kita berada di atas kebaikan. Dan selain itu, doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan senantiasa mengabulkannya. Nah, qala ammal hajatu. Adapun terkait dengan al-hajah, kebutuhan yang kita minta ya, kepada Allah Azza wa Jal, faqad tunajjas li hikmatin. Kadang dikabulkan dengan segera karena hikmah. Waqad tuakhkhar li hikmatin, dan kadang diakhirkan pengkabulannya. Ini juga karena hikmah. Ya. Ketika kita mohon kebutuhan dalam sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, kadang kebutuhan yang kita ajukan itu dipenuhi, dikabulkan oleh Allah dengan segera, dan kadang diakhirkan. Semuanya itu karena hikmah. Ya. Semuanya karena hikmah. Jadi bukan berarti permohonan kita terkait dengan segala kebutuhan kita itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Karena jelas Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, kadang-kadang Allah kabulkan dengan segera, kadang-kadang Allah akhirkan atau bahkan Allah simpan sebagai kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Nah, kama fil hadisis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Tirmidzi, yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath, imma an tadakhir lahu da'watahu fil akhirah, wa imma an tu'ajjal fid dunya, wa imma an yudfa'a anhu minas su' mithlah. Wa qalu ya Rasulullah idzan nukthir, qala Allah akthir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa kepada Allah, ya, yang berdoa kepada Allah yang tidak mengandung dosa di dalamnya, tidak pula ada unsur memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepadanya satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an tadakhir lahu da'watahu, bisa jadi Allah simpan ya, doanya untuknya fil akhirah, sebagai kebaikan di akhirat. Wa imma an tu'ajjal fid dunya, atau yang kedua Allah segerakan ya, pengkabulannya di dunia. Wa imma an yudfa anhu minas su' mithlah, atau Allah cegah kejelekan darinya yang sebanding dengan doa yang dipanjatkannya. Nah, ini tiga kemungkinan. Ya. Sekali lagi kata Rasulullah SAW, tidak ada satu hamba pun yang berdoa kepada Allah yang dalam doanya itu tidak mengandung unsur dosa, tidak juga mengandung unsur pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepadanya satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, doanya bisa jadi Allah simpan untuk kebaikan dia di akhirat. Yang kedua, atau Allah kabulkan dengan segera di dunia. Yang ketiga, atau Allah cegah, ya, cegah kejelekan, nah, yang akan menimpanya sebanding dengan doa yang dipanjatkannya. Oleh karena itu, saat mendengar ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau begitu kami harus memperbanyak doa." Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iya, perbanyaklah berdoa." Ya. Ini yang menjadi bukti bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Enggak ada doa yang sia-sia. Kalau doa itu Allah akhirkan pengkabulannya, ya bisa jadi doa yang kita panjatkan akan berbuah kebaikan untuk kita di akhirat, atau menjadi tameng bagi kita dari segala macam bentuk kejelekan-kejelekan. Qala fa fi hadza anna du'aaka la yadhi 'alaika. Dalam hal ini kata Syekh ada keterangan bahwa doamu tidak sia-sia untukmu. Bal anta fi du'aika 'ala khair. Justru engkau dalam doa-doa yang kau panjatkan itu ada di atas kebaikan. Ajrun laka yu'ajjal wa hajatun tuqda au tu'ajjal au tu'ta khairan minha wa afdal minha. Bisa jadi ada pahala yang disegerakan untukmu dan kebutuhan yang diberikan kepadamu, ya, atau dipenuhi untukmu, atau diakhirkan pengkabulannya, atau engkau akan diberi kebaikan yang serupa dengan doamu atau yang lebih afdol daripada doamu. Farabbuka hakimun subhanahu wa ta'ala, maka Rabbmu maha bijaksana, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ditanya, mengapa kok seperti ini? Ada doa yang segera dikabulkan, ada doa yang diakhirkan, ada doa yang menjadi tameng, ya, dari kejelekan. Jawabannya, li hikmatin, karena hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, dan ini bentuk, ya, bukti bagaimana maha bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang paling penting bagi kita, ya, dalam doa adalah terus memperbanyaknya. Terus memperbanyaknya. Dan tidak perlu berpikir apakah doa yang kita panjatkan ini akan segera dikabulkan oleh Allah atau tidak. Ya, enggak perlu berpikir apakah doa yang kita panjatkan ini menjadi tameng, ya, kita dari kejelekan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan, ya, untuk terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebab doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Nah, makanya di hadis yang ke-13 disebutkan bahwa laisa syai'un akramu Allah minad doa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Ya. Jadi doa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-14, ya. Hadis ke-14 adalah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Kita baca, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad, akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu wa shahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, kadzalika hadis Anas radhiyallahu, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Demikian hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Yu'rafu anna ad-du'a lahu awqatun yujabu fiha akthar. Kata Syekh, telah diketahui bahwa doa itu memiliki waktu-waktu di mana pengkabulannya, ya, bisa lebih kuat. Nah, Fayambagi lil mu'min an yataharra al-awqat allati tunasib. Oleh karena itu semestinya bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh memilih waktu yang mencocoki. Waktu di mana doa ya akan dikabulkan. Wa yakunu ad-du'a fiha aqrabu ila al-ijabah. Di mana doa akan lebih dekat kepada pengkabulannya. Li'annahu bihajatin ila dhalika. Karena tentu seorang mukmin butuh kepada hal tersebut. Ya, ketika berdoa memohon sesuatu kepada Allah, tentu yang diharapkan adalah bagaimana agar Allah mengabulkan doa tersebut. Maka caranya adalah bersungguh-sungguh memilih mencari waktu yang pas. Nah, mithlu qawnihi yataharral awqat al-munasibah hatta tujabu da'watuhu lahu ma'murun bihadha wa masyru'un lahu hadha. Misalnya bersungguh-sungguh mencari waktu yang pas sehingga doanya dikabulkan, ya, waktu yang memang diperintahkan untuk berdoa dan disyariatkan baginya untuk berdoa. Nah, pada dasarnya memang berdoa boleh dilakukan kapan saja dan itu tidak sia-sia, tapi ada waktu-waktu di mana ya, ada harapan kuat pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa. Nah, wa min dzalika ma bainal adzani wal iqamah. Di antara waktu-waktu tersebut ya adalah antara adzan dan iqamah. Makanya dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Ini artinya ya kemungkinan dikabulnya itu sangat kuat. Ya. Wa min dzalika akhirul lail. Kemudian yang lainnya adalah akhirul lail, di akhir malam. Ya. Wa min dzalika jawful lail. Kemudian waktu lainnya adalah tengah malam. Ya, wa min dzalika akhirus shalah. Kemudian selain itu adalah di akhir salat. Haitsu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di akhir salat itu setelah doa tasyahud thumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa. Kemudian hendaknya seseorang memilih ya memilih permintaan-permintaan yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, lama allama bittahiyat. Ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya doa tahiyat. Ya, telah selesai doa tahiyat, doa tasyahud, kemudian di akhir Nabi mengatakan tsumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa. Kemudian seseorang boleh memilih ya dari permintaan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Wa min dzalika as-sujud. Kemudian waktu lainnya adalah sujud. Saat sujud, qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika si hamba tadi sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa saat sujud. Yaqulu amar ruku fa'adhimu fihi rabb wa ammas sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajab lakum. Adapun ruku kata Nabi fa'adhimu fihi rabb, agungkan Allah rabb, makanya doanya subhana rabbiyal azim. Ya, wa ammas sujud, adapun saat sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Ya, karena kemungkinannya sangat kuat untuk di, ijabah doa kalian. Qala fal mu'minu yataharral awqat wal hay'at al munasabah allati wu'ida fiha al ijabah. Maka seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh memilih waktu dan keadaan atau posisi yang pas yang dijanjikan adanya pengkabulan doa. Wa in kana du'a matlubun fi kulli waqtin wa fi kulli hinin wallah wa'ada bil ijabah mutlaqan sawa'un da'watuhu fi shalat aw fi khariji shalat fil lail aw fil nahar bainal adhan wal iqamah aw fi ghairi dhalika. Sekalipun sebenarnya doa itu dituntut di setiap waktu, di setiap keadaan, dan Allah tetap menjanjikan untuk mengkabulkannya secara mutlak. Sama saja apakah doanya dalam sholat atau di luar sholat, malam hari, siang hari, antara adzan dan iqamah, atau selain itu. Nah. Lakin taharri al-awqat allati ja'a fiha nassun khasun yakunu dhalika akmal. Tapi, kata Syekh, bersungguh-sungguh memilih waktu yang memang sudah ada keterangannya melalui dalil khusus, maka ini akan lebih sempurna. Ya, ini akan lebih sempurna. Nah, maka ini hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi pertama, doa boleh dilakukan kapan saja. Ya. Dalam situasi apapun. Dan tetap Allah menjanjikan untuk mengkabulkan apa? Doa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dalil-dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa di waktu-waktu tertentu ya, doa akan lebih kuat diijabahnya. Nah, karena itu pertama terus ya, perbanyak doa di setiap waktu, di setiap saat. Kedua, bersungguh-sungguh mencari waktu dan posisi yang pas sesuai dengan keterangan dalil. Nah, dan ini akan lebih sempurna. Ka akhiris salat qabla salam, seperti tadi sudah disinggung, di akhir salat sebelum salam setelah baca doa tasyahud. Wa ka akhiril lail ingdan nuzul al ilahi, dan seperti di akhir malam ketika Allah turun ke langit dunia. Wa ka jawfil lailil akhir, dan juga ya, di tengah malam bagian akhir. Wa kama bainal adzan wal iqamah, dan juga antara adzan dan iqamah. Wa hakadha indal karub wasyiddah, demikian juga ketika dalam posisi al karub ya wasyiddah, dalam posisi kesulitan, banyak dirundung kesempitan. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifu as-su. Ya, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa ya, saat seseorang dalam keadaan sempit ya, dan menyingkap segala macam kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fayanbaghi lil mu'min an yataharra hadhihi al awqat. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk benar-benar berusaha ya, bersungguh-sungguh menepati waktu-waktu di mana kemungkinan doa diijabah itu sangat kuat. Wa ma dzalika yad'uhu fil awqatil ukhra, di samping itu dia juga hendaknya berdoa di waktu-waktu lainnya ya. Wa yakunu harisan wa yakunu muktsiran minad du'a, hendaknya terus bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa. Nah, fa innallaha yuhibbu man min ibadihi an yas'aluh, sebab Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ya, hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepadanya. Wa an yadra'u ilaihi, dan tunduk kepadanya. wa yakthuru min dzalika. Dan Allah sangat senang bila hambanya memperbanyak dari doa. Li'anna fi du'aihi iyyah i'tirafan bi jawdihi wa karamihi wa ihsanihi ila ibadihi. Sebab dalam berdoa kepada Allah berarti itu mengandung pengakuan dari hamba akan kedermawanan Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Wa qudratihi 'alal ijabah, dan kekuasaan, kemampuan Allah untuk mengabulkannya. Wa sam'ihi lidda'i, dan juga pengakuan bahwa Allah mendengar siapapun yang berdoa kepadanya. Wa ilmihi bihalidda'i, dan Allah mengetahui bagaimana keadaan orang yang berdoa kepadanya. Tidak ada kebaikan kecuali di dalam doa. Ya, dalam doa terkumpul semua kebaikan. Dan doa adalah senjata bagi kita orang yang beriman. Saat ya, semua usaha sudah dilakukan, semua upaya ya, sudah digencarkan, maka ada satu senjata yang masih bisa kita andalkan, yaitu apa? Doa. Ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, baik doa dalam bentuk ibadah atau doa dalam bentuk masalah. Wallafdul akhar, dan lafad lain, laisa syai'an akramu alallah minad du'a. Ini sebelumnya ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia atas Allah dari doa. Wa madzaka illa lima fihi min i'tirafid da'i. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu melainkan karena di dalam doa ya ada unsur i'tiraf ad-da'i, pengakuan orang yang berdoa, bi anna rabbahu yasma'u du'a, bahwa Rabb-nya senantiasa mendengar doa. Wa annahu 'ala kulli syai'in qadir, dan bahwa Rabb-nya maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahul jawadul karim, dan bahwa Rabb-nya maha dermawan dan maha mulia. Wa annahur rahmanur rahim, dan bahwasannya Rabb-nya rahmanur rahim. Walihada da'ahu, oleh karena itu ya dia berdoa kepadanya. Kemudian di akhir di sini ada pertanyaan, syakhsun yadkurullah wa akhar yatasaddaq, ayyuhuma afdal? Ditanyakan kepada Syekh, ada seseorang yang dia berzikir kepada Allah, kemudian ada yang lainnya yang dia gemar bersedekah, mana yang lebih afdal dari keduanya, yang berzikir atau yang bersedekah? Kata Syekh, idza jama'a bainal amrayn yakunu afdal. Kalau bisa menyatukan keduanya, maka itu ya yang paling afdal, itu yang ideal. Ya. Idza tasaddaqa wa dzakarallah jama'a bainal amrayn. Kalau seseorang bisa bersedekah kemudian selalu berzikir kepada Allah, maka ia telah menyatukan kedua perkara itu dengan baik. Mislul mujahid alladhi yadhkurullah walladhi la yadhkurullah. Ya. Adz-dzakir afdal minal muqassim lid-dirahim wa huwa ghafilun, wa afdalu minal mujahid wa huwa ghafilun. Seperti seorang mujahid ya yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah. Tentu seorang mujahid yang berzikir kepada Allah lebih afdal daripada seorang mujahid yang tidak berzikir kepada Allah. Adz-dzakir afdal minal muqsim, muqassim lid-dirahim wa huwa ghafil. Maka orang yang berzikir selalu mengingat Allah itu lebih afdal daripada orang yang membagi-bagikan dirham tapi lalai, jarang mengingat Allah. Wa afdal minal mujahid wa huwa ghafil. Demikian juga orang yang berzikir kepada Allah lebih afdal daripada orang yang berjihad tapi lalai, tidak mengingat Allah. Nah, jadi yang idealnya ya itu bisa disatukan, ya bersedekah dan juga gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Lakin mimma yanbaghi lil mu'min an yadhkurallaha ma'a kulli amalin. Namun kata Syekh, yang sudah semestinya bagi seorang mukmin dia berzikir kepada Allah dalam setiap amalannya. ma'a sadaqatihi wa ma'a jihadihi wa ma'a ibadatihi ya wa ma'a iyadatihi lil marid wa ma'a jami' ahwalihi yadhkurullah biqalbihi wa lisanihi. Dia berzikir kepada Allah dalam setiap amalannya, berzikir dengan bersedekah, dengan berjihad, berzikir juga saat mengunjungi orang yang sakit, dan berzikir dalam semua keadaannya. Berzikir kepada Allah baik dengan hatinya maupun dengan lisannya. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.